إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله telah diriwayatkan di Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, Iqra, bacakan Quran untukku. Qultu ya Rasulullah, Aqra alaik wa alaika unzil. Aku pun mengatakan, bagaimana mungkin aku membacanya untukmu wahai Rasulullah, sementara Quran itu diturunkan kepadamu. Qala na'am, kata Rasulullah, bacalah. Faqara'tu surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud berkata, maka aku baca surat An-Nisa. Hatta ataitu ala hadhil ayah, sampai ketika aku memasuki ayat ini di surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala ha'ula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan engkau, kami datangkan di setiap umat seorang saksi atas mereka, dan kami datangkan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi atas mereka semua. Ibnu Mas'ud berkata, ketika mencapai ayat ini, qala hasbuk, Rasulullah mengatakan, cukup. Faltafattu ilaih, aku melihat kepada Rasulullah, fa'idha aynahu tadrifat, dan aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjujurkan air matanya. Ibadallah, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sunnah dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, beliau orang yang paling faham tentang rincian, pemahaman dan arti tafsir dari ayat-ayat tersebut. Padahal beliau orang yang telah terampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Itupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, jika beliau sholat malam, wali jaufihi azizun ka azizil mirjal minal buka, beliau terdengar suara tangisannya seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan berbagai macam janji kebaikan, juga ancaman bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Allah sebutkan surga dan kenikmatannya. Allah sebutkan dalam Quran neraka dan azabnya. Semua itu membuat seorang yang beriman bertambah imannya. Allah menyebutkan di dalam Az-Zumar 23, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathani taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Quran ini, kitab mutasyabiha madhani, kitab yang serupa ayat-ayatnya, suratnya satu dengan yang lain, yang terulang-ulang, yang karenanya bergemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi lunak kulit mereka dan hati mereka khusyuk dengan zikrullah. Itulah petunjuk Allah Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, namun yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang bisa memberinya hidayah. Allah memuji orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra 107 hingga 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan Quran ini, atau janganlah kalian beriman. Terserah kalian. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelum ini, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka segera tersungkur sujud takut kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka katakan dalam doanya, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti akan terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Demikian mereka tersungkur sujud dan bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah telah menganjurkan kepada umatnya untuk mereka berusaha khusyuk setiap kali membaca ayat-ayat Allah, bertadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Di dalam hadis di riwayat Tirmidzi, Rasulullah sebutkan, ainani la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun sahirat fi sabilillah, dan mata yang terjaga di jalan Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Demikian pula di dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta yaudal labanu fid dara, tidak akan dia masuk neraka sampai susu itu kembali ke putingnya, sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Maka demikian pula tidak akan mungkin orang yang menangis karena Allah, karena takut kepadanya, tidak akan mungkin masuk neraka. Para sahabat Rasulullah, salaf hadhil ummah, pendahulu kita, mereka orang-orang yang sangat khusyuk dan bertambah rasa takutnya kepada Allah ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, terpengaruh dalam jiwa raga mereka, bertambah iman mereka, bergemetar hati mereka, dan lunak kulit dan tubuh mereka. Mereka menangis, bertambah khusyuk hatinya, lalu mereka angkat telapak tangan mereka, bertadarru, berdoa memohon kepada Allah agar diterima amal soleh mereka dan diampuni segala dosa-dosanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membangun masjid tidak jauh dari rumahnya. Fakana yaqra'ul Qur'an, di situ biasa beliau salat, beliau baca Qur'an. Fayataqassaf 'alaihi nisa'ul musyrikin wa hum yata'ajjabuna min wa yanduruna ilai. Kaum musyrikin, para wanitanya, anak-anak musyrik terkagum-kagum mendengarkan bacaan Quran Abu Bakar radhiyallahu an. Wa kana rajulan bakaan la yamliku dumu'ahu idza qara'al Quran, dan Abu Bakar orang yang tidak tahan, gampang menangis jika beliau membaca ayat-ayat Quran. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau, siapa beliau? Kerasnya dalam kebenaran, ketegasannya dalam agama Allah. Kana yusalli bin nas fabaka fi qiraatihi hatta qata'at qiraatuhu wa sumi'a nahibuhu min wara'i thalathati sufuf. Ketika Umar mengimami salat, beliau membaca ayat-ayat Quran, tidak jauh Umar radhiyallahu anhu menangis, sehingga terhenti bacaan Qur'annya dan terdengar isak tangis Umar sampai di shaf yang ketiga radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab disebutkan pula ketika beliau membaca ayat wailun lil mutaffifin, sampai kemudian beliau baca ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari umat manusia semuanya berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka selama hidup. Qala baka hatang qata'a an qira'atihi ma ba'daha. Ibnu Umar menangis hingga beliau terhenti dari bacaannya, tidak mampu melanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Demikianlah ibadullah sifat salaful ummah. Ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, benar seperti apa yang Allah sebutkan, yakhiruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersujud untuk Allah dan bertambah rasa khusyuk mereka. Allah pun sebutkan, idza tutla alaihim ayatur rahman sujadan wa bukiya. Mereka itu jika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tertunduk, mereka sujud, mereka pun menangis karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Abu Raja rahimahullahu ta'ala, ra'aitu Ibn Abbas wa tahta aynihi mithlu syiraq al-bali minad dumu. Aku melihat Ibn Abbas, orang yang sangat Quran, kata Abu Raja, aku melihat di kedua mata Ibnu Abbas basah karena air mata tangisan beliau ketika beliau membaca ayat-ayat Quran. Aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita telah ketahui sifat dan kondisi Rasulullah, para sahabatnya, orang-orang yang memahami ayat-ayat Quran. Setiap mereka baca bertambah kekhusyuannya. Setiap kali mereka baca, mereka sujud, mereka takut kepada Allah, mereka berlindung diri dari ayat-ayat azab, mereka mengharap dan memohon kepada Allah jika melewati ayat-ayat rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kiranya setiap muslim, setiap diri kita untuk berusaha, berjuang untuk memiliki sifat-sifat yang mulia semacam itu. Bertingkatnya dan bertambahnya iman setiap kali ayat-ayat itu dibaca, dibaca dengan tadabbur, dibaca dengan penuh arti dan memahaminya, kemudian untuk diamalkannya. Para sahabat Rasulullah disebutkan oleh Ibnu Umar, mereka tidak melewati 5 ayat sampai mereka membacanya, mereka menghafalnya, mereka pelajari halal haramnya, perintah dan larangannya, mereka amalkan, baru mereka pindah ke 5 ayat yang berikutnya. Demikian generasi terbaik umat ini, para pendahulu kita, salafus saleh rahimahumullah. Adapun di belakangan zaman, umat yang belakangan ini, banyak dari mereka membaca Quran sebatas untuk mencari berkahnya. Mungkin saja mereka khatamkan Quran tanpa mereka tahu menahu isi kandungan ayat-ayat yang dia baca, yang seharusnya itu membenahi dan meluruskan pola hidup, gaya hidup yang dia jalani dalam setiap harinya. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, karena untuk itu Quran diturunkan. Liyadabbaru ayatihi, diturunkan untuk mereka mentadaburi, memahami tafsir arti dan maknanya untuk kemudian mereka realisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك، اللهم اجعلهم خيرا للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا شرا أو سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره إنك قوي عزيز ذو انتقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.